Yang ketiga, sifat atau sifah. Sifat adalah suatu dari sebagian anggota am yang menunjukkan makna khusus, baik berupa na'at, badal, atau hal. Contoh na'at adalah firman Allah Ta'ala, famim ma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kalian miliki. Quran Surat An-Nisa ayat 25. Contoh badal adalah firman Allah Ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Contoh hal adalah firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, ia kekal di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 93.